Bagaimana dengan keadaan para sahabat yang kaya raya dan mendapatkan kabar gembira masuk surga? Apakah tetap menunggu 500 tahun karena hisab atau langsung masuk surga? Untuk para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, terlebih yang mendapatkan kabar gembira masuk surga, itu masuk dalam kategori masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk. Ini lebih dari sekedar VVIP. Jadi VVVVVVIP. Gitu ya. Nah, yang disebutkan dalam hadis tadi itu hukum secara umum. Jadi kalau antum ingin kaya raya, ya silahkan untuk berpikir 27 kali lagi. Ya, tahan enggak 500 tahun? Itu nek melbu surga. Nah, tapi bukan berarti haram menjadi orang kaya ya. Menjadi kaya bukan perkara yang aib. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Usul